dimimpin jin ku repot. Man terus kiai-kiai pesen kaya alim lah nanti khodam jin ku ojo, mergo jin ku tetep ngakali. Nah, cara wong kuno jare nek bapak era kuat kadang anak era kuat. Lho kula nu anak kiai kang putune kiai ngerti tenan lho alam jin. Wonten ngeri tenan. Kaya orang tahu tuh sholat di makmum jin. Kalau bolak balik, ini bapak wasiatnya guys. Kau juga geman mimpin jin. Uyu semua tenang kok. Nak kau kan rasa dilarang guys orang mimpin. Penak malah semua kau rasa dilarang guys. Gak tahu bersentuhan ambil alam nopo, alam gaib. Al-Fatihah. Surat al-Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman jadi nabi rasuwe, mereka mimpinya nggak gue kerajaan. Orang kuat suwe kan, gaya tok, tapi orang kuat suwe. Mereka sing nurut tuh geremeng, si dikongkon tuh geremeng. Perkara aneh nurut, perkara kalah nopo kekuasaan. Dan akhirnya Nabi Sulaiman reso ngendalek no kerajaannya mengkewan tentang cerita mereka. Robi habli mulkal layam bagi li ahadim mimpak di inna kantal. Sulaiman itu tahu darah ini gendeng bareng. Di Sulaiman Nabi ini. Jadi ceritanya ngerti, Sulaiman itu gak ada bujuk kata. Terkenalnya kira mas? Sewu jari lak gilir tolong tahun pisan. Mereka nak setahun kan tolong atas wida. Lah nak sewu, berarti ketemu bujuk itu per 3 tahun. Tapi orang yang bantah. Lah nek sedina 100 lho kok roh. Tenane kok bakal. Walhasil Nabi Sulaiman niku karena dia nguasai jin niku di antara bojone niku jek ana sing berperilaku gak bener. Jarene cerita tapi muga-muga cerita iki ora bener. Jarene cerita iku Nabi Sulaiman duwe ali, di ali-ali, khotam lho, pokoke ali-ali. Ali-ali mbor arep pokoke khotam bahasa Arab iku khotam. Jarene mung cerita niku kula mun iki mboten hadis kok mulane aku muni jarene. Jarene niku nak ape teng napa jeding dititipno bojone. Pas Nabi Sulaiman teng jeding dititipno bojone, ali-ali niku dikekno mitra jine mbek bojone Sulaiman, kronine. Wes iso nyulap raine koyo Nabi Sulaiman persis segalanya kak terus nunggu ning singgasana. Mimpin yo semuanya tunduk, jin manuk kabeh tunduk seperti biasa normal. Sulaiman ngalor ngidul ning dalan-dalan ngaku aku iki Sulaiman sing asli wong gendeng. Wong Sulaiman sing asli ku mimpin apa? Kerajaan. Wong Sulaiman kok ning dalan-dalan itu. Mulane Nabi Sulaiman tau diarani apa? Gendeng. Oh, cah gendeng wong kok ngaku dadi apa? Sulaiman. Akhire akhir ketemu wong ku kepengin mengkonfirmasi, aku iki Sulaiman sing asli sing ning kono iku palsu. Ya mesti diarani wong gendeng to. Ngalor gitu, susu nuangis tunggu pangeran Robi Habli Mulkal layam bagi li ahadim mimpati inakan telo. Sebab ceritane walhasil karena Sulaiman itu tobat balik isom balik noning nopo kerajaan ini. Jadi mimpin jin gue repot, man terus kiai pesen gue alim lah nanti khodam jin gue ojo, mergo jin gue tetep ngakali. Corong kuno jadi nak bapak era kuat kadang anak era kuat. Lho kula nu anak kiai kang putune kiai ngerti tenan lho alam jin. Wonten ngeri tenan. Kayak orang tahu tuh sholat di makmum jin. Kula bolak-balik riyen bapak wasiate guys. Kowe ojo geman mimpin jin. Uyu ngoten iki kok. Nak kowe kan rasa dilarang wis ora mimpin. Penak malah semoga ora usah dilarang wis. Gak tahu bersentuhan ambil alam napa? Alam gaib. Terus Nabi Sulaiman akhirnya ya diakali mbek setan. Diakali ning ngeten. Ketika Sulaiman iso naklokno beberapa hewan, beberapa kewan macam setan sekalipun. Niku setan ku gawe mantra, bareng gawe mantra di dokumen terus didadekno buku. Secara saiki primbon lah. Terus dipendem ning ngisore kursi singgasanane sinten? Sulaiman. Wis mau dipendem ana setan wis pinter, wis sekolahe ning tira ro wae pinter. Bareng Sulaiman wis mati, yo mati tenan. Setan itu menciptakan satu isu. Nak Sulaiman pinter ngono, itu mergo duwe buku panduan sing dikarang setan. Dibongkar mek wong-wong, terus wong menomokno donga sihir. Lah donga iku nak dilakoni ya iso tenan, iso koyo sulapan. Akhirnya wong darani Sulaiman tukang sihir. Nyoro Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Muhammad ikut dipertaruhno gara-gara Nabi Sulaiman. Iku Nabi Muhammad tahu cerita di depan umum nak Sulaiman ku nabi. Wong Yahudi ngenyek delok oleh Muhammad. Keliru kok nganti ngono. Wong tukang sihir kok diarani nabi. Aku di bukti ini nak Sulaiman tukang sihir mergo nyimpen dokumen buku. Napa? Sihir. Terus ana ayat wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wong-wong sing diwaca bujuhu sihir sebenarnya karangane setan. Matatlu syayatinu ala mulki semestinya wa maka faru Sulaimanu walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihir. Mergo buku sihir diselundupno seakan-akan karangane sinten? Sulaiman. Jadi riset itu rekayasa wis ana kang buku sihir kok dinisbatno seakan-akan karangane sinten Sulaiman. Sekunane kuno dadi nabi yo direkayasa. Mesthi ana wong sing rekayasa. Nggih, kiai ge padha. Mane kula nu gadah kitab Umul Barohin. Kitab paling sakral tentang tauhid. Iku riyen niku teng kitab-kitab kuno iku tau ditadlis. Ditadlis iku ning tengah-tengah ujug-ujug ku ana keterangan carane njimak bojone kuat. Yo bangkune kitab Ma'irat tak iso. Padahal kitab apik. Yus ngono, mulai dhisik ku ana tadlis. Napa jenenge napa? Tadlis. Mulane anggere ana kitab-kitab wong sufi kok gak mutawatir iku tadlis zanadika. Iku diblesekno ana paham napa? Zindik. Iku ora tau roh kaya permainan nganti ngono. Mulane wong alim-alim kudu konsensus. Mergo ora ana konsensus kuwatire ana paham sing napa di tadlis. Di tadlis ku diblesek. Diblesekno, disusup. Nah, jadi mulane roh kudu mergo riyen Nabi Sulaiman wae tau ngalami ngoten sampai ana ayat wa ma kafara Sulaimanu walakin nasayati nakafaru yuallimunan nasas sihr. Faham gitu. Jadi ngono akhire Nabi Muhammad ngekek penjelasan tiyang Yahudi hakikate Sulaiman iku gak tukang sihir. Tapi ana dokumen sihir sing dikarang setan didakok kursine sinten Sulaiman. Sehingga ketika Sulaiman mati pura-pura ditemukan dungo nopo sihir. Terus itu dinisbatkan dianggap karangane sinten Sulaiman. Mulane terus Nabi Muhammad nanti nangkat jin ifrit teng Madinah. Nabi Muhammad saking semangate mergo dhekne salat diganggu ifrit dicekel, dicancang. Nabi ku ya lucu, tujuane sitok tak cancang sesuk ben digo dolanan cah cilik-cilik Madinah. Mulane jari ulama ndolakno cah cilik iku sunat mergo Nabi tau nyekel ifrit ku niate ben sesuk digodolanan cah cilik-cilik. Paham nggih? Maksudnya kan ya enak gak usah bayar untuk dolanan. Wis dicekel dicancang wae Nabi, dicancang teng kene Pak napa saka masjid napa? Madinah. Nabi tujuane yal abu bi hilmanu ahli Madinah ben sesuk digodolanan cah cilik-cilik. Mulane kan cah cilik ku kayak idolanan jaman pleter ngaji kan bocah wedi. Wae ngaji yo ngaji wae dolanan ngono apa? Dolanan wae jajan yo jajan. Aja cah cilik kon irit. Aneh-aneh. Wis kula ora seneng ajaran ngoten niku, ajaran sesat iki. Bapake ra irit kok anake kono wae. Aneh-aneh. Cah cilik boros yo barokah kanggo bakule, kanggo kancane. Wis. Cara salah ra dosa wong cah cilik. Lah nek sing tuwek. Aneh-aneh. Nak dolim aja nemen-nemen. Wong Nabi wis seneng nyekel ifrit apa perkara jare yal abu bihi hilmanu ahli Madinah fi dolanan cah cilik-cilik bareng dicekel fa zakartu qaula akhi Sulaiman aku eling dongane dulurku Sulaiman robbi habli mulkal la yam baghili ahadim min ba'di aku eling carane Nabi Sulaiman kepengin di kerajaan yang enggak tersaingi oleh orang setelahnya. Padahal menguasai jin itu bagian dari tradisi sinten. Akhirnya ifrite dicolok ya Nabi. Wah, iki khase Sulaiman. Dendeknya enggak ingin disamai. Nah, aku menguasai rak menyamai sinten Sulaiman terus dicolok ya Nabi. Mulane kabeh Nabi ku ya ana takzim. Meskipun Nabi ku Nabi Muhammad Nabi paling apik, paling top, tapi ya ana takzim ning Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Mergo Nabi ku piye wae junior, piye wae napa? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi.